bertemu kembali gadis manis yang ku cari. Dulu pernah ku temui, betapa ku tak mengerti. Dia selalu dalam hati, siang hari atau mimpi. Mungkin ku telah jatuh hati. Jatuh hati.